إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Masih kita lanjutkan dari tafsir surah Al-Hadid dari kitab tafsir Al-Quranil Azim atau yang lebih dikenal dengan tafsir Ibn Katsir yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Katsir rahimahullah ta'ala, yaitu kita sampai pada ayat yang ke-8 kemarin ya. Kita lanjutkan pada ayat yang ke-9 dari surah Al-Hadid. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وقوله تعالى فرمان الله تعالى قل هو الذي ينزل على عبده آيات بينات. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan atas hamba-Nya ayat-ayat yang jelas, ai hujajan wadihatin wa dalail bahiratin wa barahin qati'atin. Yaitu Allah telah menurunkan atas hamba-Nya hujjah yang sangat jelas, dalil-dalil yang sangat gamblang, penjelasan-penjelasan yang sangat terperinci. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan-nur, untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju kepada cahaya. Ay min dhulumatil jahli wal kufri والآرائل متضادة إلى نور الهدى واليقين والإيمان. Yaitu diberi petunjuk mengeluarkan kalian dari kegelapan, yaitu kegelapan kejahilan, kegelapan kekufuran, kegelapan pendapat-pendapat yang saling bertentangan, menuju kepada cahaya petunjuk, cahaya keyakinan dan cahaya keimanan. Wa innallaha bikum la raufur rahim, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar maha baik, maha penyayang terhadap kalian semuanya. Ai fi inzalihil kutuba wa irsalihir rusula, yaitu ketika Allah turunkan kitab-kitab, Allah utus rasul-rasul, lihidayatin nasi, untuk memberikan petunjuk kepada manusia. Wa izahatil ilali, dan untuk mengobati berbagai macam penyakit-penyakit kejahilan, kekufuran. Wa izalati syubahi, dan untuk menghilangkan syubhat-syubhat, kesamaran-kesamaran pemahaman yang ada pada manusia terhadap agama ini. Walama amarahum awalan bil imani wal infaqi, maka ketika Allah perintahkan mereka, para hamba-Nya, yang pertama diperintahkan untuk beriman dan diperintahkan untuk berinfak, Tsumma hassahum 'alal imani. Kemudian Allah kembali dorong mereka untuk menetapi keimanan. Wa bayyana annahu qad azala 'anhum mawani'ahu. Dan Allah jelaskan bahwasanya Allah telah menghilangkan dari mereka penghalang-penghalangnya. Wa hassahum aydan 'alal infaqi. Dan Allah dorong mereka pula untuk berinfak. Faqala Allah berfirman, "Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillahi walillahi mirasus samawati wal ard." Kenapa kalian tidak berinfak di jalan Allah? Padahal hanya milik Allah lah seluruh warisan-warisan langit dan bumi. Ai anfiqu wa la takhshaw faqra wa iqlalan. Yaitu berinfaklah kalian semua. Keluarkan infak, jangan kalian takut fakir, jangan kalian takut bangkrut. Innal ladzina anfaqtum fi sabilihi, karena sesungguhnya yang kalian infakkan di jalan Allah, huwa malikus samawati wal ard, Allah lah yang memiliki langit-langit dan bumi. Wa biyadihi maqaliduhuma, dan di tangan Allah lah seluruh apa yang mengiringi langit dan bumi. Wa indahu khazainuha khazainuhuma, dan di sisinya lah seluruh perbendaharaan langit-langit dan bumi. Wa huwa malikul arsy bima hawa, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang merajai arsy-Nya, singgasananya, dengan seluruh apa yang dinaunginya. Wa huwal qa'ir, dialah Allah yang berfirman, وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ, dan apapun yang kalian infakkan dari perkara apapun itu, maka pasti Allah akan menggantinya. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ, dan dialah Allah yang sebaik-baiknya memberikan rizki. Itu dalam surah As-Saba ayat 39. وَقَالَ, dan juga Allah berfirman, مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَضُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ, apa yang di sisi kalian itu pasti akan hilang, akan sirna, akan beralih, dan apa yang di sisi Allah itulah yang abadi. فَمَنْ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ أَنْفَقَ وَلَمْ يَخْشَ مِنْ ذِي الْعَرْشِ إِخْلَالَ وَعَلِمَ أَنَّ اللَّهَ سَيُخْلِفُ عَلَيْهِ. Siapa yang bertawakal atas Allah, maka dia akan menginfakkan hartanya di jalannya. Siapa yang bertawakal kepada Allah, dia tidak akan sungkan untuk memberikan infak di jalan Allah. Dia tidak akan takut untuk fakir. Ya. Karena dia tahu bahwasanya Allah akan menggantikan yang lebih baik baginya. Karena pikiran orang ketika dia mengeluarkan infak, pikirannya uangnya akan habis, akan berkurang, dan seterusnya. Padahal pasti Allah menggantinya. Jangankan infak. Ya, jangankan infak, ma'asyiral muslimin. Uang yang kita buang sia-sia saja, Allah gantikan. Bulan kemarin kita buang sia-sia untuk perkara yang tidak diketahui manfaatnya, bulan depan Allah sudah gantikan. Hari kemarin kita habiskan uang, hari ini Allah gantikan. Itu perkara-perkara yang kita keluarkan pada perkara yang tidak jelas. Apalagi jika kita keluarkan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, tanpa takut miskin. Ya. Karena hakikatnya harta yang kita miliki adalah yang kita sedekahkan. وقوله تعالى ان فرمان الله تعالى لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل, tidak sama di antara kalian wahai para sahabat yang berinfak di jalan Allah sebelum Fathul Makkah dan ikut berperang di jalannya. Ai la yastawi hadza wa man lam yaf'al ka fi'lih, tidak sama orang yang melakukan demikian dengan orang yang tidak melakukannya, tidak sama orang yang sabiqun al awwalun yang mereka berinfak mengeluarkan hartanya di jalan Allah, mereka berjuang berperang di jalan Allah sebelum Fathul Makkah. Tentunya beda dengan orang-orang yang datang setelah Fathul Makkah. Keimanannya berbeda. Wadzalika anna qabla fathhi Makkah kana al-halu shadidan. Dikarenakan keadaan sebelum Fathul Makkah itu keadaannya sangat dahsyat, sangat susah. Falam yakun yu'minu yawma idin illa siddiqun, dan tidaklah ada yang beriman saat itu kecuali orang-orang yang jujur. Wa amma ba'dal fathhi fa innahu dhahara al-islam dhuhuran 'aziman. Adapun setelah Fathul Makkah, Islam ini muncul, Islam ini nampak besarnya, nampak kuatnya. Wa dakhala an-nasu fi dinillahi afwaja, dan banyak manusia masuk Islam dengan berbondong-bondong begitu banyaknya. Wa hadza qala ta'ala ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu, sehingga orang yang mereka berinfak dan berjihad sebelum Fathul Makkah pahalanya lebih besar dibandingkan orang yang berinfak dan berjihad setelah Fathul Makkah. Wa kullu wa'adallahu al-husna, walaupun dua-duanya tetap Allah janjikan kebaikan surga. Sama-sama karena berjuang, tapi kalau mau dinilaikan tentunya berbeda. Sahabat yang sabiqunal awwalun sebelum Fathul Makkah dengan sahabat yang setelahnya tentunya berbeda. Walaupun masing-masing sahabat Allah janjikan surga. Wal jumhuru ala anna al murada bil fathhi hahuna fathu Makkah, dan jumhur ahli tafsir berpendapat, mayoritas ahli tafsir berpendapat yang dimaksud al fath di sini adalah Fathul Makkah. Wa ani sya'bi wa ghairi anna al murada bil fathhi huna sulhul Hudaybiyah. Adapun yang diriwayatkan dari Amir Asy-Sya'bi dan yang lainnya bahwasanya yang dimaksud al fath adalah perjanjian Hudaybiyah. Ya. Waqad yastadillu li hadza al-qawli bima qala al-Imam Ahmad, dan berdalilkan pendapat ini, yang berpendapat dengan pendapat ini, dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Qala haddatsana Ahmad ibn Abdul Malik qala haddatsana Zuhair qala haddatsana Humayd at-Tawil an Anas qala, dari Anas bin Malik beliau ceritakan kana baina Khalid ibn Walid wa baina Abdurrahman bin Auf kalamun, sesungguhnya pernah terjadi perdebatan antara Khalid bin Walid dan Abdurrahman bin Auf. Faqala Khalid li Abdurrahman, Khalid mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, tastatiluna alaina bi ayyam sabaqtumuna biha, kamu mendahului kami beberapa hari yang kau mendahului kami dalam masalah itu. Wabalaghna anna dhalika dhukira lin nabi sallallahu alaihi wasallam, hal itu disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan da'uli ashabi, panggilkan kepadaku para sahabatku. Fa walladhi nafsi biyadihi law anfaqtum mithla uhudin aw mithla al-jibali dhahaban ma balaghtum a'malahum, demi yang jiwaku di tangannya, kalaulah kalian menginfakkan emas seukuran gunung Uhud, demi Allah itu belum mencapai sedekahnya, pahala sedekahnya mereka yang mereka keluarkan cuma satu mud. Satu mud itu ya kurang lebih 2,5 atau 3 kilo beras. Jadi kalau sahabat berinfak 3 kilo beras dengan kita misalkan berinfak satu gunung selamat berupa emas, itu pahalanya belum mengalahkan sahabat yang berinfak 3 kilogram beras. Gak bisa mengalahkan. Wa ma'lumun anna Islam Khalid ibn Walid al-muwajjah bi hadzal khitab kana baina sulhi Hudaybiyah wa fathhi Makkah. Dan terpahami dari sini bahwasanya Islamnya Khalid ibn Walid dari konteks riwayat yang tadi itu antara perjanjian Hudaybiyah dan Fathul Makkah. Wa kanat hadhihi al-musyajarah bainahuma fi bani Zaimah. Dan perdebatan antara Khalid dan Abdurrahman bin Auf itu terjadi ketika permasalahan Bani Judaimah. Alladzi ba'atsa ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khalid bin Walid ba'da al-fath. Yang Rasulullah mengutus mereka, mengutus Khalid bin Walid kepada mereka setelah Fathul Makkah. Faja'alu yaqulun, saat itu mereka mengatakan sobakna sobakna. Sobakna itu istilah orang Arab, orang Quraisy untuk menggelari orang-orang yang masuk Islam. Ya. Yaitu dengan mengatakan sobakna atau sobi. Sobi itu dikatakan orang yang keluar dari agama kaumnya, agama adatnya. Orang Quraisy ketika menggelari Nabi itu sobakna atau sobi. Ya. Yaitu orang yang keluar dari agama kaumnya. Nah, saat itu Bani Judai ketika mereka masuk Islam, mereka justru mengatakan sobakna bukan aslamna. Falam yuhsinu ayyakulu aslamna. Mereka tidak mengatakan aslamna, kami masuk Islam. Fa'amara Khalid biqatlihim wa qatli man asfara minhum. Kemudian Khalid bin Walid berpendapat untuk menghukum mereka dengan hukuman mati. Karena bukan mengatakan kami masuk Islam, tapi mengatakan sobakna. Artinya kami keluar dari agama kami, kalau secara bahasanya. Fakhalafahu Abdurrahman bin Auf wa Abdullah bin Umar wa ghairuhuma. Maka terjadilah perbedaan pendapat antara Abdurrahman bin Auf dan Abdullah bin Umar dan yang lainnya. Ya. Fakta sama Khalid wa Abdurrahman bisa berdalik. Maka terjadilah perdebatan antara Abdurrahman bin Auf, ya, dengan Khalid bin Walid. Maka Khalid pun mengatakan, ya, tastadiluna alaina bi ayyam sabaqtumuna biha. Memang engkau itu lebih dulu daripada kami dalam masuk Islam. Tapi ibaratnya di sini pimpinannya saya. Ya. Tetapi ketika dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun mengatakan la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabatku. Ya, yaitu jangan engkau wahai Khalid mencela Abdurrahman bin Auf yang dahulu masuk Islam, lebih dulu masuk Islam. Jangan mencela Abdullah bin Umar yang lebih dulu masuk Islam, termasuk sabiqun al-awwalun. Abdullah bin Umar saja masuk Islam bersama Umar ketika Makkah. Tahun berapa Umar masuk Islam? Umar bin Khattab masuk Islam tahun berapa? Ada yang tahu? Itu tahun ke-6 setelah kenabian. Jadi setelah Nabi diutus, tahun ke-6-nya setelah Nabi berdoa Allahumma izil Islam bi ahadi umarain. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu Umar, yaitu Amr bin Hisham, Abul Hakam, yaitu Abu Jahal maksudnya, atau Umar bin Khattab. Maka kemudian Allah berikan petunjuk kepada Umar bin Khattab. Apa sebab Umar bin Khattab itu masuk Islam? Ada yang tahu? Apa? Karena mendengarkan surat Thaha. Mendengarkan surat Thaha, kemudian masuk Islam. 1-5, ya. Berarti Abdullah ibn Umar itu masuk Islam dari dulu banget, dari masih kecil sekali. Termasuk sabiqun al-awwalun. Maka ketika Khalid walaupun saat itu jadi panglima perangnya, Rasul mengingatkan, "La tasubbu ashabi." Jangan kalian mencela sahabatku. Fa walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku ada di tangannya, law anfaqa ahadukum misla uhudin dahaban, kalau seorang di antara kalian menginfakkan emas semisal gunung Uhud, ma balagha mudda ahadin wala nasifah, sungguh tidak akan mencapai, ya, sedekahnya kalian itu tidak akan mencapai pahala sedekahnya mereka yang satu mud atau setengahnya sekalipun. Jadi beda. Padahal di sini Khalid berarti kan masuk Islam sebelum Fathul Makkah, ya, setelah Sulh Hudaibiyah dan sebelum Fathul Makkah. Artinya selisih antara Islamnya beliau dengan Islamnya Abdurrahman bin Auf dengan Khalid dengan apa Abdullah bin Umar itu sangat jauh. Dan ini pun diingatkan oleh Rasulullah SAW. Tidak langsung menyalahkan Khalid, tapi mengingatkan hak, ya, para sahabat yang lebih dahulu masuk Islam itu lebih besar. Hak mereka lebih besar. Jadi walaupun Khalid jadi pemimpin, diingatkan oleh Rasulullah. Jangan mencela sahabatku. Ya. Artinya walaupun perjuanganmu kayak apapun, itu tidak akan mengalahkan sekecil apapun perjuangan orang-orang terdahulu dari kalangan para sahabat. Ya. Dan tentunya masing-masing sahabat itu adalah mulia. Ya. Kalau ada perbedaan pendapat di kalangan para sahabat seperti ini, ya kita tidak berdalam-dalam, tapi kita untuk sampaikan saja. Ya, disampaikan saja, mengambil ibrahnya. Terkadang orang yang bertakwa pun bisa berbeda pendapat. Sama-sama bertakwa nih, bisa saja berbeda pendapat. Bisa. Tetapi bedanya kalau dia benar-benar bertakwa, ketika dinasehati akan manut. Khalid berbeda pendapat dengan Abdurrahman bin Auf, dan Rasulullah memperingatkan Khalid, la tasubbu ashabi, jangan cela sahabatku. Dan Khalid pun mengikutinya. Dan inilah ciri orang-orang yang bertakwa. Ya. Fadzakir inna fa'atiz zikra. Sayadzakkaru may yakhsha wa yatajannabuhal asqa. Berilah peringatan. Karena yang paling bermanfaat adalah peringatan. Orang yang takut kepada Allah akan menerima peringatan tersebut. Orang yang ya celaka akan menolak peringatan tersebut. Ya. Artinya bukan berarti orang yang bertakwa itu tidak ada perbedaan pendapat, tidak ada perselisihan. Bisa saja terjadi di situ. Perbedaan pendapat, perselisihan, perdebatan itu bisa saja terjadi di antara para sahabat. Tetapi keistimewaan mereka adalah ketika dinasehati langsung tunduk dengan kebenaran, tunduk dengan hak. Itulah mereka keistimewaannya. Ya, keistimewaan para sahabat, bukan malah menentang, melawan, bukan. Ya. Sehingga karena memang yang namanya perbedaan pendapat itu sudah sunnatullah. Memang kita diperintahkan untuk bersatu, wa'tasimu bihablillah wala tafarraqu. Ya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Kita diperintahkan untuk bersatu. Seluruhnya tidak boleh berpecah belah. Tetapi yang maksud bersatu di situ bukan berarti tidak ada perbedaan pendapat. Pasti terjadi perbedaan pendapat. Tetapi yang dimaksud bersatu adalah ikuti kebenaran. Walaupun kita beda pendapat, fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah wa Rasul. Kalau kalian berbeda pendapat terhadap sesuatu, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Menunjukkan bahwasanya perbedaan pendapat itu waqi', sesuatu yang labud amin, sesuatu yang pasti terjadi. Pasti terjadi. Perbedaan, perselisihan itu pasti terjadi. Maka Rasulullah ketika hendak meninggal dunia berwasiat, ya, fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapa di antara kalian yang hidup setelahku akan mendapati perselisihan yang banyak. Tapi solusinya apa? Alaikum bisunnati. Atas kalian untuk mengikuti sunnahku. Jadi kemudian perbedaan itu tidak ada, pasti ada. Itu pasti ada. Hanya saja solusinya adalah siapapun yang berbeda pendapat, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Itu kembalikanlah kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu maksudnya. Jadi yang namanya orang baik bukan berarti tidak pernah berbeda pendapat. Yang namanya orang baik bukan berarti enggak punya musuh. Manusia yang terbaik musuhnya banyak. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam punya musuh apa tidak? Punya musuh apa tidak? Punya. Musuhnya banyak. Bahkan musuhnya kalau zaman sekarang ya jutaan. Yang tidak suka dengan Islam, jutaan. Musuhnya banyak. Jadi jangan dikatakan orang yang baik itu orang yang tidak pernah punya musuh. Bukan begitu. Ya, bukan begitu. Karena merupakan sebuah konsekuensi kalau kita benar akan berseberangan dengan yang salah. Ya. Kalau kita istiqomah, maka akan berseberangan dengan orang yang tidak istiqomah. Kalau kita taat, pasti akan berseberangan dengan yang maksiat. Itu sudah sunnatullah. Ya. Jadi bukan permasalahan gak punya musuh. Justru kalau gak punya musuh, kita rasa curiga. Loh, ini orang merasa gak punya musuh, gimana? Wong sudah dari semenjak lahir, kita sudah punya musuh abadi. Syaitan. Inna syaitan lakum adu fattakhidhu aduwa. Syaitan itu musuh kalian, jadikanlah musuh. Kalau dikatakan saya enggak punya musuh semenjak lahir, nah setan musuh atau tidak? Musuh. Ya, jadi musuh. Jadi bukan permasalahan punya musuh atau tidak. Punya musuh pasti. Tetapi harus kita di atas kebenaran. Berusaha untuk di atas kebenaran. Kita gak bisa menghindari musuh. Musuh itu lawan, pesaing, dan seterusnya. Ya, itu pasti ada saja. Kita sejujur apapun ya pasti akan berhadapan, bermusuhan dengan orang yang tidak jujur. Kalau kitanya tidak jujur, berarti musuh kita yang jujur. Ya. Maka yang penting kita benar. Ya. Bukan yang penting gak punya musuh, itu salah. Karena sudah sunnatullah, kita itu sudah punya musuh. Yang penting kita di atas kebenaran. Yang penting kita di jalan yang benar. Bukan di jalan yang tidak benar. Ini penting ya, masyarakat muslimin. Adapun perbedaan pendapat, perselisihan itu pasti ada. Ya, perselisihan pasti ada. Jangankan kita, ya, jangankan manusia biasa, sahabat saja ada perbedaan. Nabi saja, Nabi Musa sama Nabi Harun ada perbedaan. Sampai Nabi Harunnya jenggotnya ditarik sama Nabi Musa. Saking murah apa marahnya Nabi Musa. Melihat kaumnya menyembah anak sapi, dikira Nabi Harun diem saja, diambil jenggotnya, ditarik sama Nabi Musa. Artinya ada tempat seperti itu terjadi. Ya, ya masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, memang itu adalah ujian. Manusia itu diciptakan satu sama lain sebagai fitnah, sebagai ujian. Tinggal atas dirun, maukah kalian bersabar atau tidak. Ya, ujian. Anak kita, istri kita, ujian bagi kita. Dan kita pun ujian bagi istri kita, bagi anak kita. Artinya apa? Ya, kita harus bersabar anak terhadap anak istri kita. Anak istri kita pun sabar terhadap kita. Tetangga, ujian bagi tetangganya. Teman, ujian bagi temannya. Itu demikian, masyarakat muslimin. Harus sadar. Memang yang namanya hidup di dunia itu adalah sekumpulan ujian yang harus dilalui. Gak boleh putus asa. Kalau kita sekolah gak mau ikut ujian, ya berarti gak naik kelas, gak lulus-lulus. Tapi yang namanya dunia, antum mau ikut ujian atau tidak tetap harus lulus. Maksudnya apa? Keluar dari dunia ini. Kalau gak lulus, DO berarti dari dunia ini. Gak lulus dari ujiannya. Artinya ya, ikhwana fi din azakumullah, harus kita hadapi ujian itu. Sepahit apapun Allah sudah pilihkan ujian bagi kita. Insyaallah yang terbaik di sisi Allah. Ujian pada badan kita ada yang sakit, pada pikiran kita, pada istri kita, anak kita, teman kita, saudara kita, pekerjaan kita, itu ujian semuanya. Harus kita lalui. Jangan menjadi orang yang putus asa. Jangan menjadi orang yang mudah berputus asa. Ya, semuanya ujian. Kuncinya adalah atas birun, maukah kalian bersabar atau tidak. Begitu ya. Sabar intinya. Sampai kapan ya? Sampai mati sabar itu. Ya. Warawa Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim min hadithi Ibnu Wahb qala akhbarana Hisham Ibnu Sa'ad an Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar an Abi Sa'id al-Khudri. Anahu qal, beliau mengatakan, kharajna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hamal Hudaybiyah. Suatu ketika kami keluar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam pada tahun terjadinya Hudaybiyah. Hatta idza kunna bi'asafan, sampai ketika kami berada di tempat yang namanya Asafan, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushiku an ya'tiya qaumun yahkiruna a'malakum ma'amalihim. Suatu ketika kalian itu akan mendapati sebuah kaum yang kalian itu akan meremehkan amalan kalian, minder kalau melihat amalannya mereka. Akan datang sebuah kaum yang kalian akan merasa amalan kalian itu rendah, belum ada apa-apanya kalau melihat amalan mereka dari sisi banyaknya. Hatta faqulna, maka kami berkata, man hum ya Rasulullah, Quraisy? Siapa mereka ya Rasulullah? Apa orang Quraisy? Qala la idha, walakin ahlal Yaman, akan tetapi mereka adalah orang-orang Yaman. Ahlul Yaman hum araqqu afidatan alyanu quluban. Orang-orang Yaman itu adalah orang yang hatinya paling lembut, paling jinak hatinya, paling simpati terhadap orang lain, lembut itu orang Yaman. Fakulna ahum khairun minna ya Rasulullah, apakah orang-orang Yaman tadi yang hatinya lembut, hatinya santun, itu lebih baik daripada kita wahai Rasulullah? Qalu law kana li ahadihim jabalun min dhahabin fa anfaqahu adraka mudda ahadikum wa la nasifahu. Kalaulah mereka penduduk Yaman menginfakkan emas berupa satu gunung, ya, diinfakkan itu belum menyamai satmud yang kalian sedekahkan walaupun separohnya. Ala inna hada faslun bainana wa bainan nas. Ketahuilah ini adalah pembeda antara kita dengan manusia, antara para sahabat yang ikut dengan Rasul dengan manusia. Kemudian Rasulullah membacakan ayat ini, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal ila akhiril ayat, ya, yaitu surat Al-Hadid ayat yang ke-9. Hadis ini hadis yang gharib dengan bentuk kalimat yang kita sampaikan, wala di sahihain. Adapun yang di dalam riwayat sahihain min riwayat jama'an Atha bin Yasar an Abi Sa'id, ya, dzikrul khawarij. Lebih tepatnya hadis ini itu lebih tepatnya tentang khawarij, bukan tentang ahli Yaman. Ya, jadi riwayat yang banyak ini menceritakan tentang khawarij, bukan tentang ahli Yaman. Nanti hadis tentang ahli Yaman konteks hadis berbeda. Memang dalam hadis yang sahih mereka adalah araqu quluban, al-iman Yaman wal hikmah Yamaniyun. Iman itu ada pada penduduk Yaman, dan hikmah kebijaksanaan ada pada orang-orang Yaman. Itu kata Rasulullah, hadisnya sahih. Adapun konteks kalimat hadis yang tadi dipaparkan, kata Ibnu Katsir itu hadisnya gharib. Hadis bisa bermakna itu riwayatnya memang riwayat yang bersendirian, ya, menyelisih riwayat yang banyak, sehingga bisa disimpulkan itu riwayat yang syad, menyelisih riwayat yang lebih sahih. Karena yang konteks kalimat yang Rasulullah banyak sebutkan, tahkiruna salatakum ma'asalatihim wasiyamakum ma'asiyamihim yamrukuna minad-dini kama yamruku sahm minar-ramiyah, ya, kalian akan meremehkan sholat kalian kalau melihat sholat mereka. Kalian akan merasa remeh puasa kalian dibanding puasa mereka. Akan merasa remeh kalau baca Quran mendengar bacaannya mereka. Tapi mereka keluar dari agama seperti anak panah keluar dari buruannya, tembus. Itu orang khawarij. Jadi sepertinya memang terjadi percampuran. Ya, artinya di sini seperti maklub tertukar antara sanad dan matan hadisnya. Allah Ta'ala alam. Makanya tadi dikatakan hadisnya gharib, bersendirian dengan riwayat ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Dari sisi yang lain, qala haddatsani Ibnu al-Burqi, qala haddatsani Ibnu Abi Maryam, qala akhbarana Muhammad bin Ja'far, qala akhbarani Zaid bin Aslam an Abi Sa'id al-Tammar an Abi Sa'id Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushiku ayati qaum tahkiruna a'malakum ma'amalihim, akan datang suatu ketika kaum yang kalian ketika melihat amal kalian, kalian merasa remeh dibandingkan amalan mereka. Kemudian kulna, kami berkata, man hum Rasulullah, siapa mereka? Quraisy, apakah orang Quraisy? Qala la, tidak, walakin ahlul Yaman, tetapi orang Yaman, hum araqu afidatan wa alyanu quluban, mereka yang hatinya paling lembut, hatinya paling jinak. Wa asyara biyadihi al-Yaman, beliau mengisyaratkan kepada penduduk Yaman. Hum ahlul Yaman, mereka adalah penduduk Yaman. Ala innal yama innal iman yamanun wal hikmah yamaniyah, ketahuilah iman ada di orang Yaman dan kebijaksanaan ada pada orang-orang Yaman. Wa qulna, maka kami berkata, ya Rasulullah, hum khairu minna, apakah mereka lebih baik dari kami? Kemudian Rasulullah menjawab, walladzi nafsi biyadihi law kana ahadihim jabalun min dhahabin yunfiquhu ma adda mudda ahadikum wala nasifah. Kalaulah mereka menginfakkan segunung Uhud, segunung berupa emas dia infakkan, itu belum menyetarai satu mud yang kalian sedekahkan atau setengahnya. Kemudian beliau kumpulkan ashabiyahu wa muddah khinzirih. Beliau kumpulkan antara jarinya dan khinzirnya. Jari manis apa kelingkingnya. Ya, jadi di seperti ini. Dicontohkan. Artinya belum ada apa-apanya. Paham ya? Benar ya? Kan sedikit ya maksudnya. Rasulullah itu mencontohkan begini. Faqala ala inna hadza fadlun ma bainana wa bainan nas. Ini adalah keutamaan kita dan antara manusia. Kemudian Rasulullah menyampaikan riwayat menyampaikan ayat ayat yang ke-9 dari surat Al-Hadid ini. Tetapi tidak disebutkan di sini sulh Hudaybiyah ya. Wa in kana dzalika mahfuzan. Kalaulah riwayat ini riwayat yang mahfuz yang terjaga kama taqaddam sebagaimana telah lalu, fa yuhtamalu annahu unzila qabla al-fathhi. Maka dimungkinkan ini sebelum Fathul Makkah. Ikhbaran amma ba'dahu mengkhabarkan dari apa yang akan datang, karena nanti yang idza ja'a nasrullahi wal fath ya, maka yang datang berbondong-bondong masuk Islam itu adalah orang Yaman maksudnya. Sehingga mungkin hadis ini atau ayat ini turun sebelum terjadinya Fathul Makkah sebagaimana dalam surat An-Naml ya, dan itu merupakan makiyah awal yang diturunkan wa akhiruna yuqatiluna fi sabilillah dan seterusnya. Ini adalah bisyarah ya, berita gembira terhadap apa yang akan datang, yaitu orang-orang Yaman akan masuk Islam. Tetapi konteks kalimat yang pertamanya yaitu yushiku ayati yaqumun yahqiruna salatakum ila salatihim a'malakum ila amalihim, ini lebih mirip kepada hadis yang disampaikan tentang Khawarij, bukan tentang penduduk Yaman ya. Makanya tadi kata al-Imam Ibnu Katsir hadisnya gharib, hadisnya bersendirian dengan itu ya. Tetapi kalau lah sahih pun, maka yang dimaksudkan itu diucapkan sebelum Fathul Makkah, bahkan saat masih di Makkah, belum hijrah ke Madinah. Sedangkan berita tentang Khawarij itu Rasulullah sampaikan adalah di fase-fase Madinah. Jadi hadis-hadis yang terkait Khawarij disampaikan di fase-fase Madinah ya. Demikian ya, qul fi dinasakumullah. Intinya adalah demikian. Dan kalau dikumandangkan azan terlebih dahulu. Ikhwana fi din azzakumullah. Naam, demikianlah sehingga yang bisa kita ambil ibrahnya. Pelajaran yang perlu kita ambil dan sangat penting bahwasanya sebuah ibadah bukan permasalahan banyak sedikitnya, tapi keikhlasannya, keimanannya yang melandasi ibadah tersebut. Jadi walaupun secara zahir kita berinfak lebih banyak, itu pahala yang didapatkan belum tentu lebih banyak dibandingkan yang infaknya sedikit. Itu belum tentu. Wa kam min amalin kabirin tusaghiruhu niyyah. Betapa banyak amalan yang sepertinya amalan besar tetapi jadi kecil karena niatnya. Wa kam min amalin saghirin tukabbiruhu niyyah. Betapa banyak amalan yang terlihat sepele tetapi justru menjadi besar karena niat. Masih ingat ya pembahasan dalam Sahih Tarhib wa Tarhib, seorang yang dia memberikan air minum kepada seekor anjing yang kehausan, di mana niatnya ya karena kasihan begitu, tulus ya, tulus dalam memberinya. Yang diberi juga anjing yang najis, ngasih juga air minum, yang ngasih juga dalam red line wanita nakal. Tetapi karena itu diberi dengan tulus, dengan ikhlas, akhirnya anjing tadi berdoa kepada Allah, bersyukur kepada Allah ya, untuk mengampuni dosa fulan tadi yang telah memberikan minum. Karena hewan-hewan pun hakikatnya mereka beristighfar, Allah maghfir li fulan. Nah, terlebih lagi seorang yang menuntut ilmu, baik yang belajar dan yang mengajar ya, ya, ini memiliki keutamaan yang sangat besar, maka harus dijaga. Inna talibal ilmi la yastaghfiruhu malaika. Para penuntut ilmu itu, malaikat itu memintakan ampun kepada Allah. Hatal hitam fil bahri, sampai ikan yang di lautan itu memintakan ampun bagi para penuntut ilmu. Hatan namla fi juriha, sampai-sampai semut-semut yang ada di lubang-lubangnya, yang ada di sarang-sarangnya, itu memintakan ampun kepada Allah bagi para penuntut ilmu. Maka ini bisyarah, kita gembira bagi orang yang mau belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama ikhlas karena Allah, tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekecil apapun itu akan jadi besar. Belum tentu saya yang menyampaikan pahalanya lebih besar dibandingkan antum yang mendengarkan. Belum tentu. Karena yang mempengaruhi besar kecilnya pahala adalah keikhlasan. Keikhlasan masyarul muslimin. Nah, secara zahir orang yang menyampaikan kedudukannya akan lebih tinggi. Tapi tidak demikian. Wa kam min ya warubba hamil fikhin ila man huwa afqamin. Terkadang orang menyampaikan ilmu itu kepada orang yang justru lebih ilmu sebenarnya. Terkadang orang menyampaikan fikih disampaikan kepada orang yang fakih lebih paham sebenarnya. Maka sekali lagi di sini kemudian Allah berfirman wa kullu wa'dallahu al-husna. Masing-masing itu Allah janjikan kebaikan surga. Ai al-munfiqin qabla al-fathi wa ba'dah. Yang berinfak sebelum Fathul Makkah atau setelahnya, kulluhum lahu thawab, semuanya dapat pahala. Ala ma amilu, sesuai dengan apa yang mereka amalkan. Wa in kana bainahum tafawutun fi tafadhuli jaza. Walaupun terjadi perbedaan pada pahala yang mereka dapatkan, beda-beda. Ya. Kemudian beliau membawakan ayat dalam surat An-Nisa ayat 95. La yastabil qa'iduna minal mu'minin ghairu ud-darar wal mujahiduna fi sabilillah bi awwalihim wa anfusihim. Tidak sama orang yang tidak bisa berangkat berjihad karena ada uzur dengan orang yang berjihad fi sabilillah dengan harta dan jiwa mereka. Memang orang yang tidak berangkat karena uzur tidak dosa. Tetapi tentunya kalau untuk disamakan antara yang berangkat dan tidak berangkat ya beda. Sama seperti sholat. Sholatnya orang duduk dengan sholatnya orang berdiri beda. Walaupun duduk itu boleh bagi yang uzur, tetapi yang berdiri pahalanya tetap beda. Ya, dalam kata para ulama ya beda. Ini kalau sholat sunnah ataupun sholat wajib. Kalau uzur karena Rasulullah pun pernah sholat duduk. Dalam sholat wajib karena uzur, sehingga pahalanya gak mungkin Rasulullah itu terkalahkan oleh pahalanya sahabat ya, sehingga ada yang memaknai hadis tersebut adalah dalam sholat-sholat sunnah. Artinya sholat sunnah dengan berdiri dengan sholat sunnah dengan duduk tentu pahalanya tetap lebih mulia berdiri. Walaupun duduk gak apa-apa. Jadi perbedaan sholat sunnah dengan sholat fardu itu, kalau sholat fardu qiyamnya itu menjadi rukun, berdirinya itu jadi rukun, akan gugur ketika kita sedang sakit. Boleh duduk. Shalli qa'iman fa ilam tastati fa qa'idan. Salat tak berdiri kalau mampu maka duduk. Kalau salat wajib maka berdirinya menjadi wajib. Ada yang mengatakan sebagai rukun. Tapi kalau salat sunnah berdiri tidak jadi wajib. Boleh kita misalkan sholat rawatib sambil duduk itu boleh-boleh saja. Tapi tentunya pahalanya beda sama yang berdiri. Tapi kalau sholat wajib, karena Rasulullah SAW pernah melakukannya. Ini yang demikian ya, masyarakat muslimin. Sama-sama dapat pahala semuanya. Yang sholat duduk, yang sholat berdiri, yang sholat berbaring, semuanya dapat pahala. Walaupun pahalanya beda-beda. Maka ketika kita tahu keamalannya berbeda karena bentuk, apalagi karena niat. Ya. Apalagi karena niat. Oleh karena itu dalam hadis yang sahih Rasulullah bersabda al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik, lebih dicintai di sisi Allah dibandingkan mukmin yang lemah. walaupun sama-sama haid. Begitu. Innama nabaha bihadza li alla yahdharu tanibul akhar bimathil awwal dunal akhar fayatawahhama mutawahhimun dhammahu. Ya, ini Rasulullah mengingatkan ya bahwasanya masing-masing sisi itu punya pahala, supaya tidak terpahami ketika diuji satu sisi berarti celaan bagi yang lain, jadi tidak. Untuk menghilangkan hal seperti itu, maka Rasulullah SAW menyertakan yang terakhir, ya, wa fi kullin khairun, masing-masing itu baik. Wa kullu wa'adallahu al-husna, masing-masing Allah janjikan kebaikan di dalam Al-Qur'an dikatakan demikian. Sehingga tidak semua sebuah kalimat dipahami dengan pemahaman kebalikan. Ingat ya, tidak semua kata, tidak semua perintah dipahami dengan fahwal hitab. Fahwal hitab itu adalah pemahaman kebalikan. Memang secara asalnya bisa, tapi tidak semua. Misal ya, secara asalnya kalau kita perintahkan sesuatu berarti larangan dari kebalikannya. Misalkan saya perintahkan Anda duduk. Duduk berarti kan tidak boleh selain duduk. Gitu ya. Itu asalnya. Tapi terkadang tidak bisa dipahami kebalikannya. Nah, contohnya dalam ayat ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan seorang mukmin yang kuat lebih baik, lebih dicintai di sisi Allah daripada mukmin yang lemah, maka bukan berarti mukmin yang lemah itu dibenci oleh Allah, tidak. Jangan dipahami kebalikan seperti itu. Ketika kita menyampaikan, ya akhi bertakwalah kepada Allah, jangan dipahami, oh berarti kamu nuduh saya tidak bertakwa. Kan kadang begitu. Itu jangan dipahami dengan pemahaman kebalikan. Nah sayangnya kalau orang baper itu kadang lebih sensitif dengan kebalikan kata dibandingkan zahir kata. Ya. Kalau zahir kata kan, zahir kalimatnya, bertakwalah. Berarti kan kita diperintahkan untuk bertakwa. Tapi kadang orang baper itu, orang Indonesia banyak ya. Ketika dikatakan, bertakwalah kepada Allah. Oh, berarti kamu nuduh saya tidak bertakwa. Jadi jangan. Kecuali kalau kalimatnya itu tidak mungkin disampaikan kepada beliau. Contoh ketika orang Khawarij menuduh Rasulullah tidak bertakwa, ya Muhammad ittaqillah, wahai Muhammad bertakwalah. Oh, Nabi Muhammad kok disuruh bertakwa sama manusia ini, padahal tidak ada yang lebih bertakwa dibandingkan Nabi Muhammad. Kan begitu. Adapun kalau kita, ya kita enggak ada yang menjamin diri kita paling bertakwa. Maka ketika mendapatkan kalimat ittaqillah, maka kita pegang zahirnya, jangan pegang kebalikannya. Pemahaman kebalikannya jangan dipegang. Ini contoh pemahaman yang salah ya, karena tidak tahu prinsip ini. Contoh lagi misalkan. Ada seorang melakukan sebuah dosa. Misalkan melawan kebid'ahan wis paling banyak. Kita sampaikan hadis. Ya, yaqumul muhdatsatil umur tentang bid'ah, qulu bid'atin dhalalah dan seterusnya. Oh, berarti kamu nuduh saya di neraka. Padahal ini kan cuma disampaikan hadis tentang bahayanya bid'ah dan ancaman terhadap pelaku bid'ah bisa masuk neraka. Bukan memvonis. Tapi orang kadang memahami langsung, oh berarti kamu memvonis saya. Maka latih diri kita ketika menerima nasihat itu jangan membawa perasaan. Dahulukan tekstualnya dulu. Kecuali kalau tekstualnya tidak bisa dipahami, ya kita tanya apa maksudnya. Kan begitu ya, ini penting. Karena kadang orang itu menolak nasihat gara-gara terlalu perasaan dan terlalu memahami pemahaman kebalikan dibandingkan zahir daripada sebuah kata. Paham ya? Nah, ini penting bagi kita. Nah ini juga untuk menghindari ada pemahaman yang tidak baik. Maka Allah akhiri dengan kalimat wa kullu wa'dallahu wa'dallahu al-husna. Dan juga hadis wa fi kullin khairun, masing-masing baik semua. Karena khawatir ada yang berperasaan, oh berarti kalau mukmin lemah dibenci oleh Allah ya. Dan begitu. Akhirnya apa? Lah kalau begitu enggak usah salat aja wis. Karena yang namanya manusia punya perasaan, maka Allah tutup dengan kalimat, Rasulullah tutup dengan kalimat wa fi kullin khairun. Semuanya baik karena beriman. Hanya saja bertingkat-tingkat ya, hal seperti itu bertingkat-tingkat. Kemudian ya, yang terakhir saya sampaikan, wallahu bima ta'maluna khabir ay fali khibratihi fa wa tabayna thawabi man anfaqa min qabli al-fath wa qatala wa man fa'ala dhalika ba'da dhalika wa ma dhaka ila li'ilmihi bi qasdi al-awwal wa ikhlasihi at-tam wa infaqihi fi halil juhdi wal qillati wadh-dhiqi. Di sinilah kita perlu perhatikan perbedaan pahala orang yang berinfak sebelum Fathul Makkah dengan yang sesudahnya. Kenapa Allah nyatakan berbeda? Karena Allah Maha mengetahui. Bagi yang berinfak di awal-awal itu ikhlas, benar-benar tulus, murni, dan dia berinfak di saat keadaan yang sangat sulit, sangat sedikit, sangat sempit. Sehingga seorang yang berinfak dalam keadaan seperti itu pahalanya lebih besar. Sehingga dalam hadis ya diriwayatkan oleh Nasa'i, sabaqa dirhamu mi'ata alf. Terkadang satu dirham sedekah bisa pahalanya melebihi 1000 dirham sedekah. Bayangin ini. Terkadang 1000 rupiah yang kita sedekahkan bisa mengalahkan 1 juta rupiah yang kita sedekahkan. Kenapa itu? Karena keikhlasan yang berbeda, karena keadaan yang berbeda. Jadi kisahnya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengucapkan ini ada yang tanya, "Kaif? Bagaimana bisa demikian wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah menceritakan, "Kana li rajulin dirhaman tasaddaqa bi ahadihima. Wa antalaqa rajulun ila irdi mai fa akhadha lahu 100,000 dirham fa tasaddaqa." Ada dua orang. Yang satunya cuma 2 dirham hartanya. Cuma punya duit 2000. Dia sedekahkan yang 1 dirhamnya, sisa 1 dirham. Ada orang yang kedua, dia hartanya banyak. Dia sedekahkan 100,000 dinar, enggak masalah, enggak akan berpengaruh. Karena hartanya itu sudah sangat banyak sekali. Maka berbeda. Maka sekali lagi di sini, terkadang 1 dirham bisa mengalahkan 100,000 dirham. 1000 bisa mengalahkan 100,000. 100,000 terkadang bisa mengalahkan 10 juta. 10 juta terkadang bisa mengalahkan 1 miliar. Sedekah. Apa yang membuat berbeda? Niat ikhlas. Niat. Itu penting sekali niat itu. Ya. Apa yang kita sampaikan semoga bermanfaat ya. Ikhwanu fillah jazakumullah. Dan ikhlas itu min fi'lil qalb. Min fi'lil qalb. Termasuk perbuatan hati. Hati itu ada 2 fungsi. Yang pertama qaulul qalbi, yang kedua adalah af'alul qalbi. Niat ikhlas atau tidak ikhlas, inginan itu merupakan fi'lul qalbi, yaitu perbuatan hati. Akan dapat pahala dari situ. Adapun qaulul qalbi itu terkait tentang masalah keyakinan, terkait masalah pengetahuan, dua-duanya dapat pahala. Jadi yang namanya kata hati itu adalah keyakinan dan pengetahuan. Itu masukkan para ulama menjadi sebuah kata hati. Kalau perbuatan hati itu dikategorikan oleh para ulama masuk ke dalam perbuatan hati. Ya. Kenapa dibedakan hal seperti ini? Ini untuk membedakan antara seorang yang dia meyakini wajibnya sholat atau wajibnya sholat, tetapi sholatnya bolong-bolong, dengan orang yang mungkin sholat tapi enggak menyatakan sholat 5 waktu itu wajib. Jadi pahami ya. Ini untuk membedakan pula seorang yang dia meyakini, ya, meyakini Islam, beriman pada Allah dan Rasulnya, tetapi kadang-kadang enggak ikhlas. Dengan orang yang baik, terkadang tulus sedekahnya, tapi enggak beriman pada Allah dan Rasulnya. Itu dibedakan. Sehingga orang yang seperti contohnya Hatim At-Tha'i, dia sangat gemar bersedekah. Bapaknya Adi bin Hatim At-Tha'i. Bapaknya Adi bin Hatim radhiyallahu anhu itu masih kafir, dia Nasrani. Orangnya sangat dermawan, sangat suka sedekah. Terus ya. Tapi ketika dia hatinya tidak beriman, maka tertolak. Maka a'malul qalbi akan menjadi sah dengan qaulul qalbi. Qaulul qalbi tetap akan bertahan walaupun a'malul qalbi berubah-ubah. Ya, makanya seorang yang riya itu tidak membatalkan keislaman. Nah, ini disebutkan oleh para ulama perbedaan ini di dalam syarah Aqidah Wasithiyah oleh Syaikh Fauzan tentang perbedaan antara kata hati dengan amalan hati. Itu untuk membedakan antara dua hal tadi. Nah, ini penting, dua-duanya dapat pahala. Pahala yang paling besarnya mana? Kata hati. Yaitu mencakup keyakinan dan pengetahuan ilmu. Ya, ketika dia ilmui, pahami, dia yakini, maka dia pahala besar. Walaupun mungkin amalan hatinya sering bolak-balik, kadang ikhlas, kadang enggak ikhlas, kadang ikhlas, kadang ikhlas. Tapi tetap dia mukmin. Walaupun kadang sholatnya ikhlas, kadang enggak, kadang khusyuk, kadang enggak. Paham ya? Ini pembedaan. Nah, kenapa dibedakan? Supaya tidak terjatuh seperti pemahaman Mu'tazilah atau Murji'ah. Ya. Karena mereka tidak membedakan ini, akhirnya ketika ada orang berbuat dosa, langsung dicapnya kafir. Ya. Ya, atau mereka mengatakan tidak kafir di dunia tapi di akhiratnya kekal di neraka, kan angel juga yang kayak gitu. Itu orang-orang Mu'tazilah. Nauzubillahi min dzalik ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita istiqomah ya dan husnul khatimah. Dan semoga Allah kumpulkan kita semuanya di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanallahumma rabbana hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.